الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله بابا إبو جم سكالين رحمني ورحمكم الله. Insyaallah setelah kita selesai atau menyelesaikan pembahasan kitab Al-Firqatun Najiyah yang semoga kita sedikit banyak mendapatkan gambaran seperti yang disebutkan dalam buku tersebut, dua hal yang ingin beliau sampaikan. Yang pertama yaitu mengenal kaidah yang benar dalam kita beragama, yang ringkasnya bahwa sebuah keharusan kita dalam berislam senantiasa bersandar kepada Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahamannya para salaf, pemahamannya para sahabat Nabi Ridwanullah alim jami'an dan a'immatul huda. Dan jangan kita terperdaya dengan orang yang sekedar mengagumkan dengan membawakan Quran dan hadis, tapi tidak berpemahaman dengan pemahaman salaf, ini para sahabat dan para imam, para imam-imam kaum muslimin. Hampir semua firaqut dhalalah, hampir semua penganut aliran sesat, Bapak sekalian, itu enggak ada yang lepas dari Quran dan Sunnah. Tapi titik penyimpangan itu ketika mereka memahami dengan model pemahaman mereka sendiri. Letaknya di sini. Sehingga jangan sekedar terkagum, Masya Allah ustadznya Qurannya sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Seperti yang paling gampang kita sampaikan kemarin, Insya Allah, di negeri kita ini pernah ada sebuah aliran yang pelajarannya hariannya itu Quran Sunnah, Quran Sunnah, bahkan Kutubus Sittah itu menjadi menu pokok dalam pelajarannya itu. Tapi difonis oleh kejaksaan tinggi sebagai aliran sesat. Bukan Quran sunnahnya, tapi pemahaman dari cara beragamanya itu yang membuat kemudian memiliki tindakan-tindakan yang aneh, keyakinan yang aneh. Oleh karena itulah sekalian, ini yang menjadi patokan utama dalam kita beragama. Sehingga munculnya sekian banyak penyimpangan yang terus berkembang itu ketika mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Dan kita telah diajarkan bahwa yang paling berhak dikatakan di atas siratal mustaqim itu orang yang paling tahu tentang Quran, yang paling tahu tentang hadis, yang paling faham tentang Quran dan hadis, dan amalnya itu paling mendekati atau paling tepat mencocoki dengan Quran dan hadis. Dan insya Allah kita tidak ada yang berbeda pendapat. Hal itu mutlak. Pertama kali yang berhak menyandang itu adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alim jami'an, yang ilmunya paling tepat dan amalnya paling mencocoki dengan Quran dan hadis, yang kalau ada kebimbangan langsung ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang paling berat dikatakan di atas Shiratal Mustaqim itu mereka. Kita ini tidak akan berserikat dengan keridhaan Allah Ta'ala kecuali dengan menjadi pengikut mereka. Sebagian muslimin ingin mengesankan bahwa kalau beragama dengan pemahaman para sahabat itu menjadi primitif. Menjadi primitif. Ibaratnya mundur 14 abad yang lalu. Itu adalah tuduhan dengan perasaannya. Mengikuti para sahabat itu bukan istiad kita, tapi dengan nas Quran dan sunnah, Allah lebih tahu segala-galanya dan Nabi lebih tahu tentang hal ini. Kita aja dalam segala perkara pasti gak akan meninggalkan pokoknya. Ketika katakanlah negeri kita ini mentafsirkan dasar negara tidak kembali kepada pendiri negara ini, sudah muncrat kemana-mana sak gelemnya. Menurutku ngene, tafsirane ngene. Akhirnya sehingga liar, enggak karuan. Sekalian, dan kitab itu Firqatun Najiyah berusaha untuk membekali kita pula dengan dasar-dasar akidah, tauhid dan akidah secara umum. Dan setelah kita selesai, insyaallah kita sekarang ganti mengambil faedah dari sebuah kitab juga tulisan ulama Islam yang tenar di negeri muslimin, yang bahkan termasuk yang memiliki pengaruh yang kuat munculnya gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian terkenal dari zaman munculnya sampai tahun-tahun berikutnya dengan istilah gerakan anti TBC, gerakan anti takhayul, bid'ah, khurafat, karena betul-betul ingin kembali kepada kemurnian ajaran Islam. Kita diantaranya akan mengambil faedah dari tulisan yaitu ulama kehair Islam ini, yaitu kitab Tauhid. Sehingga insyaallah kita buku itu sudah diterjemahkan banyak sekali di negeri kita. Walhamdulillah juga keterangan-keterangan atau penjelasan dari kitab itu juga sudah banyak, terjemahnya juga banyak. Bahkan dulu di negeri kita juga kitab Tauhid At-Taisir Az-Zil Hamid juga diterjemahkan, itu syarah kitab Tauhid. Bahkan juga seperti dulu B. Arifin juga, ulama angkatan laut atau dai angkatan laut, juga sangat perhatian dengan masalah Tauhid. Termasuk juga ingin menulis buku yang judulnya Bersihkan Tauhid Anda dari Noda-Noda Syirik, menunjukkan bahwa orang tua kita, pendahulu kita sudah banyak yang mendahului dalam masalah perhatian kepada masalah Tauhid. Dan insyaallah mengambil faedah dari bukunya para ulama jauh lebih manfaat dalam rangka kita untuk kembali betul-betul ini memahami agama Islam yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bapak sekalian, kita langsung saja masuk pada pembahasan bab yang pertama dari kitab Tauhid. Yang bab yang pertama ini beliau ingin menukilkan beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kedudukan tauhid dalam agama kita ini, atau penjelasan global yang berkaitan dengan masalah tauhid. Bab yang pertama bicara itu, nanti bab kedua, ketiga bicara tentang keutamaan tauhid, bab yang keempat bicara tentang menumbuhkan rasa takut dari syirik, bab kelima ajakan untuk kita berdakwah mengajak pada tauhid, bab enam tafsir tauhid, baru kemudian rincian bab tujuh dan seterusnya. Ini amalan-amalan yang masuk dalam rincian bab tauhid dan syirik. Mari kita lihat bapak sekalian, dari bab yang pertama beliau ingin menjelaskan tentang ini kedudukan tauhid atau keagungan tauhid dalam agama kita. Beliau bawakan beberapa ayat, baru kemudian hadis, dan termasuk perkataan ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi jami'an. Silakan baca Mas Imam, bawa gak? Kitab tauhid enggak ada yang bawa? Nggih. Aris pun was. Bab pertama, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nggih. Nungguin. Beliau bawakan ayat yang pertama dalam bab yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang lengkapnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, bapak sekalian, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Aku tidak mengendaki rezeki dari mereka dan tidak pula mengendaki makanan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Razzaq, zat yang banyak membagi rezeki, Dzul Quwwatil Matin, lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Sekalian mari kita ambil faedah dari ayat pertama ini dulu. Ayat ini termasuk diantara jawaban yang sangat jelas terhadap pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang pada kebanyakan manusia melalaikan dua perkara sangat mendasar ini. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka bahwa Allah ciptakan kalian itu abatha, dalam keadaan sia-sia? Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dihimpun kembali menghadap Allah Ta'ala? Sekalian, artinya kebanyakan manusia itu kehidupannya diwarnai dengan sikap hidup, satu, hidup ini ya asal hidup gitu aja. Pokoknya urit, lahir, ceprok, kemudian berkembang, gede, waya sekolah-sekolah, kulit gawian, wayai kawin, punya anak, kemudian punya cucu, wayai mati, sudah selesai. Itu kebanyakan orang mikirnya begitu. Sehingga pokoknya program hidup itu sing penting iso urip kanthi kepenak, terus wis melu apa umume gitu aja. Melu apa umume. Sing penting urip kuwi kepenak. Kepenak standar itu maksudnya ya dunianya kelihatan bagus, sukses. Allah terangkan, "Wahai manusia, Hidup Anda bukan begitu. Hidup Anda itu diciptakan Allah untuk mewujudkan ibadah, untuk beribadah kepada Allah, bukan pada menit-menit tertentu, bukan pada jam-jam tertentu, tapi sepanjang hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ayat tadi Allah katakan, apakah juga kalian wahai manusia menyangka kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Kebanyakan orang menyangka kalau hidup itu sudah di dunia ini. Hidup itu di dunia ini aja, mati-mati selesai. Bahkan yang tergambar itu, semua orang yang mati itu selalu di apa itu diistilahkan tuh gambar secara umum sudah tenang di sisi Allah Ta'ala. Sampun ayam tenang kepundut wonten ngersani Allah Ta'ala. Semua orang digitukan, semua orang digitukan. Sebagian mereka hidup adalah berakhir dengan kematian, terus berkematian itu seakan juga tidak ada lagi kehidupan baru. Sehingga tidak pernah berpikir bekal apa yang mesti disiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Nah, kita membahas yang pertama, jawaban Allah, wahai manusia, jangan kamu sangka kalian hidup ini sia-sia, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia semuanya, jin dan manusia, itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita ingin mengingatkan beberapa catatan penting berkaitan dengan ibadah ini, tugas ibadah ini, Bapak sekalian. Satu, bahwa hakikat ubudiyah, hakikat penghambaan itu adalah at-tadhallul wal khudu, sikap menghinakan diri sehina-hinanya, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq al-Ma'bud yang kita sembah, disertai dengan ketundukan sepatuh-patuhnya, disertai dengan ketundukan sepatuh-patuhnya. Ini adalah hakikat ubudiyah. Sehingga hamba yang paling mulia, Bapak sekalian, di hadapan Allah Ta'ala, hamba yang paling merasa hina dan rendah, dan merasa paling mutlak membutuhkan kepada Allah Ta'ala, ini hamba yang paling mulia. Karena penghambaan itu dibangun di atas sikap. Dari sisi hamba, Allah mengatakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian ini adalah hamba-hamba Allah yang fuqara, yang kiri, yang mutlak bergantung kepada Allah secara totalitas. Sehingga kalau Nabi kita mengajari kita, jangan pernah merasa bisa lepas kebutuhan kepada Allah sedetik saja. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan pernah merasa lepas kebutuhan kita dari Allah walaupun hanya sekejap mata. Sehingga mesti membangun perasaan diri kita yang senantiasa bergantung total kepada Allah Ta'ala. Siapapun kita, siapapun kita, jenderal besar yang punya kekuatan komplit untuk dia bisa menyerang musuh, dia hakikatnya adalah hamba yang dhaif dan super dhaif. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala al-Ma'bud, wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah yang disembah itu adalah zat yang maha kaya, yang mencukupi segala-galanya, yang kekayaannya tidak pernah berkurang sama sekali, yang Allah tidak pernah direpotkan oleh para hambanya, apapun Allah bisa memenuhi kebutuhan hambanya, ghani, dan tidak mengenal istilah terhina, selalu terpuji Allah Ta'ala dari segala sisi, Bahkan seandainya semua manusia dan jin tidak ada yang beribadah kepada Allah, Allah tetap terpuji. Ini adalah yaitu sifat al-ma'bud yang kita sembah. Ini catatan pertama, bahwa pengambahan itu yaitu yang ada, yang harus ada dalam diri kita, at-tadhallul wal khudu', lalu disertai dengan ketundukan total, ketundukan totalitas, tidak ada protes, karena dibangun di atas keyakinan Allah yang maha tahu segala-galanya, Allah arhamur rahimin yang maha sayang kepada para hambanya, Allah ahkamul hakimin yang maha adil bijak dalam memimpin dalam memutuskan segala perkara, sehingga yang ada orang yang telah beriman kepada Allah adalah al-khudu, tunduk sepatuh-patuhnya, sami'na wa ato'na. Minta maaf sekalian, sekalian, sekali lagi kita ini sifat manutnya, manutnya dengan syariat itu niku kalah kalih napa tukang cukur. Tukang cukur, tukang cukur niku nek tiang niku pencoy niku tiang cukur badhe nyukur rambut sirai dicekel sanajan presiden dinyer-nyer minger mriki pak ndongkluk pak ndangak pak terus lading niku di benggang ditempel ke tenggulu niku mboten protes ora khawatir dibeleh niku watak tiang nek pencoy percaya tukang cukur niku badhe dandani sirah saapi-api dipiyek-piyek ke manut kan mingar-mingar dungkluk-dungkluk danga kemudian dibuka nih lading barang niku mboten bengok-bengok mboten protes diasah tengarepe meripati niku mboten protes aniku ketundukan total ibaratnya mboten niku. Kita ini sok keminter. Allah Subhanahu wa taala paring syariat protes, protes, protes, protes. Sok dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah niku akarnya niku at-tadallul wal khudu. Setunggal. Catatan yang kami nomor kali bahwa ibadah secara bahasa, secara istilah yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu sebuah ungkapan yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Sehingga mas sekalian, kalau kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah itu artinya bagaimana 24 jam selama kita hidup itu kita berusaha untuk mewujudkan segala bentuk omongan, pembicaraan, mewujudkan segala bentuk amaliyah, perbuatan, baik yang kita zahirkan yang orang bisa melihat, mendengar, mengetahui, atau yang kita simpen di dalam dada yang orang tidak tahu, dan semuanya itu bagaimana dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan tentu sekalian kita tidak akan sampai kepada bentuk tahu tentang apa yang Allah cintai dan Allah ridhai kecuali kalau kita memahami apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala, baik amalan yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah dalam penjelasan lewat risalah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki catatan ingkang nomor kali. Catatan ingkang nomor tiga yaitu perkataan al-Imam atau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? As-Siddiq. Gimana? Kenapa radhiyallahu anhuma? gimana? Gini, ya gimana? Antum gimana? Yaitu untuk dia dan ayahnya. Dia sahabat, ayahnya juga sahabat, sehingga semoga Allah meridai keduanya, yaitu Ibnu Abbas dan Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, yaitu sang anak Al-Abbas, itu bapaknya, yang merupakan paman Nabi radhiyallahu anhuma. Dua-duanya adalah sahabat yang masuk Islam. Kata sahabat Ibnu Abbas, liya'buduni liyuwahhiduni. Yang dimaksudkan dengan liya'buduni, supaya mereka beribadah kepadaku, yaitu liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkanku. Bapak sekalian, yang telah sering kita ulang-ulang, apa sih arti pentingnya catatan Al-Imam Ibnu Abbas ini, satu sahabat Ibnu Abbas ini? Beliau ingin menegaskan pada kita bahwa yang namanya dianggap kita telah beribadah kepada Allah itu kalau kita sudah mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang kita tidak akan dianggap sudah beribadah kepada Allah kalau belum mentauhidkan Allah Ta'ala. Dengan kata lain, tidak setiap orang yang sudah beribadah kepada Allah, dia itu bertauhid. Dan orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak bertauhid, itu dianggap tidak pernah beribadah kepada Allah Ta'ala. Contoh, tiang Quraisy niku kagungan amal-amal ibadah dumateng Allah. Apa? Haji, talbiyah, tawaf, itu ibadah haji, dan merasa itu warisan agama Nabi Ibrahim. Kemudian doa, berdoa kepada Allah Ta'ala, bahkan di saat kejepit-pit sehingga dalam kondisi yang sangat terdesak, doanya itu murni hanya tertuju kepada Allah. Semua yang mereka sembah selain Allah itu lupa, hilang, lenyap dari ingatan mereka. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lautin falamma najawm ilal bari idzam yusyrikun. Kalau mereka sedang berlayar di lautan, wa idza ghasyau maujun kadzulal, lalu ombak itu mengepung mereka sehingga betul-betul mereka sangat, yaitu dalam posisi marabaya, genting yang sangat besar. Bagaimana hati dia saat itu? Dia memurnikan doanya hanya tertuju kepada Allah dan melupakan semua yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Ibaratnya Allah itu adalah big boss atau Tuhan besar, yang lainnya tuan-tuan kecil. Mereka punya doa. Bahkan satu saat sempat memurnikan doa. Mereka bahkan juga punya nazar, bernazar kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka juga punya puasa tanggal 10, tanggal 10, tanggal 9, tanggal 9 itu adalah kebiasaan mereka ini berpuasa. Kemudian tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram mereka biasa berpuasa. Kemudian mereka juga punya, yaitu ibadah-ibadah, termasuk dia kenal bersuci, menjauhi, kalau junub itu dikatakan junub, sekalian. Junub itu artinya jauh. Mereka kalau junub itu menjauh dari Ka'bah. Dia tahu Ka'bah adalah tempat yang suci. Intinya bahwa mereka itu punya banyak ibadah. Tapi kenapa kok tidak dianggap mereka telah beribadah kepada Allah? Karena musyrik. Karena mereka mencampuri ibadahnya dengan penyekutuan kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah tidak menganggap telah beribadah kepada Allah kalau tidak ditauhidkan. Kalau tidak ditauhidkan kepada Allah Ta'ala, artinya ditotalitaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Sehingga dikatakan tauhid, tauhid itu dikatakan tauhid dari kata-kata wahada yuhaitu tauhidan, ini ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu tunggal, menunggalkan sesuatu. Yang namanya tunggal itu tidak ada duanya, satu-satunya itu adalah tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Sehingga kalau dia sudah beribadah kepada Allah, kok juga beribadah kepada selain Allah, namanya tidak menunggalkan Allah Ta'ala. Allah tidak akan menganggap ibadah yang tidak dimurnikan, yang tidak ditunggalkan, hanya untuk Allah semata. Maka catatan beliau, liya'buduni ay liyuwahiduni, agar mereka beribadah kepadaku. Maka ketika Allah turunkan ayat ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, kalian itu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah, padahal mereka punya banyak sembahan kepada Allah Ta'ala, tapi dianggap tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan syirik. Nyun ngapunten, kayak orang sholat ning dia dalam kondisi hadas terus, sholatnya dianggap tidak pernah sholat karena dia batalkan sholatnya dengan hadas. Hadas setiap sholat dia hadas, sholat hadas, sehingga gak punya wudhu. Maka walaupun dia sholat terus, dia dianggap tidak sholat. Orang yang ibadah terus tapi dia musyrik, itu dianggap gak punya ibadah karena ibadahnya terbatalkan dengan syirik yang dilakukannya. Pasca lihat, kemudian catatan yang ke-4, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita beribadah sekalian, boleh jadi tergambar dalam benak manusia, apa memangnya Allah butuh dengan ibadah kita? Kok Allah itu memerintahkan kita beribadah kepada Allah Ta'ala? Dijawab oleh Allah, ma'uridu minhum min rizkin wa ma'uridu ayut'imun, Allah enggak butuh rezeki dari mereka, Allah tidak butuh makanan dari mereka, alias tidak butuh sama sekali apapun dari makhluk. Ini dipertegas lagi dalam hadis qudsi sekalian, yang juga sering telah kita perdengarkan insyaallah. Nabi kita menyampaikan firman Allah Ta'ala, apa kata Allah, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidhalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, total manusia dan jin berapa triliun kita enggak tahu, semua mereka itu berada di satu hatinya orang yang paling bertakwa kepada Allah, sehingga betul-betul di puncak-puncak ketakwaan seluruh para makhluk, apa kata Allah, itu tidak akan menambah kekuasaan kerajaan Allah Ta'ala. Allah tidak terpengaruh dengan ketaatan mereka, sebagaimana Allah tidak terpengaruh dengan tidak beribadah dan tidak taatnya mereka. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa jinakum wa insakum wa jinakum ala afjari qalbi rajulin wa idininkum mana qasau bidhalika mulki syai'an. Demikian pula, wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari pertama sampai terakhir itu berada di puncak hatinya yang paling fajir, paling kafir, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Artinya Allah tidak membutuhkan apapun dari para hamba. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Allah perintahkan ibadah? Apa yang diperintahkan Allah itu kembali kemanfaatannya itu kepada manusia. Kayak Allah perintahkan kita, mbok kamu infak fisabilillah, bukan karena Allah butuh infaknya manusia. harta yang kita dapatkan itu, bahwa sekalian nyuwun ngapunten, total itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Lalu dengan ungkapan Allah, mbok kamu infakkan sebagian hartamu di jalan Allah Ta'ala. Bahkan lebih ibaratnya lebih dalam lagi Allah dengan ungkapan, mbok kamu ngutangi Allah. Maka orang Yahudi yang kurang ajar, dungu, tidak beradab, Gusti Allah ki melarat. Kenapa? Golek utangan nih, golek utangan. Maka katanya, innallaha faqirun wa lanu akhniya. Allah itu fakir, Allah itu melarat, kita ini kaya. Sebab Allah golek utangan. Ini adalah komentar orang yang tidak beradab. Uang semua yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Lalu Allah ungkapkan, bahwa kamu infak fisabilillah, malah bahwa kamu mengutangi Allah. Bukan karena Allah butuh, tapi begitu dia mengutangi Allah, ibarat dengan ungkapan itu, Allah ingin memuliakan manusia. Biar manusia seakan-akan ada memiliki harta, sehingga dia merasa terhormat, dimuliakan Allah Ta'ala. Itu pun dalam rangka Allah ingin memberikan imbalan yang lipat-lipat lagi. Sehingga ini menunjukkan tentang karunia, tentang maha dermawannya Allah Ta'ala. Seandainya mereka mau memahami, seandainya mereka berakal. Ini karena justru karena santunnya Allah, kelembutan Allah Ta'ala. Dilembuti begitu malah nyelangkrak. Pembantu dilembuti sang tuan, dorone lembut, malah pembantunya nyelangkrak. Nyakal sirah ibaratnya itu. Ini enggak tahu adab, namanya enggak tahu adab. Demikian pula dalam hal ini ada Allah kepada hambanya. Sekalian Allah enggak putus sama sekali. Sehingga Allah ingin menghapuskan kesan itu. Lalu apa? Kok Allah perintahkan kita ibadah? Itu kebutuhan kita. Kalau kita ingin hidup nyaman, enak, tenang, bahagia, itu mesti kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena ibaratnya habitatnya manusia itu di situ. Sehingga dia keluar dari itu, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan yang hakiki. Fitrahnya manusia diciptakan itu untuk menghamba. Kalau dia tidak menghamba kepada Allah, pasti dia akan menghamba kepada selain Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau mengatakan, harabu firiqilladhi khuliqulah fabulu firiqin nafsi wasyaitan. Ketika manusia itu lari dari menghamba kepada Allah, yang dia diciptakan untuk menghamba kepada Allah, ini fitrah, dia tidak akan bisa keluar dari sifat penghambaan. Ketika dia lari dari menghamba kepada Allah, dia masuk perangkap menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan. Mas kalian, tidak pernah ada ceritanya orang hawa nafsunya keturutan terus lalu dia berbahagia. Enggak ada ceritanya. Pengen mendem keturutan, pengen zina keturutan, pengen mateni wong keturutan, pengen-pengen semua kepinginnya keturutan, enggak akan memberikan kebahagiaan hakiki. Semakin dalam dia mengikuti hawa nafsunya, semakin dia dijerat dan semakin dia akan mengalami masalah problem yang ya ini semakin dalam. Orang barat yang ibaratnya enggak pengin terikat dengan Allah Ta'ala. Agama itu candu dan agama itu hanya tipuan-tipuan saja. Sehingga dia pengin bleteng-bleteng, pengin zina-zina, pengin bahkan sampai akhirnya pelampiasannya itu gila nih. Gila nih, tahu gila nih enggak? Enggak tahu. Gila nih ya dapat. Jici, tahun Jici, ya. Sampai gila nih manusia berhubungan dengan binatang, dengan wedhus apa dengan kambing, kambing dengan kirik. Sehingga ada orang jadi manten karo kirik. Ada orang diresmi dikawinkan, dipestakan yang istrinya, yang suaminya atau istrinya kirik. Perempuan kawin dengan kirik, suaminya kirik. Tahu kirik enggak? Kirik enggak tahu juga. Kamu harus belajar itu kamusnya Purwodharminto. Terus kalian lihat, ini orang ketika dia menjauh dari beribadah kepada Allah Ta'ala, itu dia akan blesek-blesek enggak karuan hidupnya, dan dia tidak akan pernah mendapatkan yang namanya hakikat kebahagiaan. Enggak akan dapat. Dan nyembah setan. Enggak ada ceritanya orang nyembah setan itu berbahagia. Tampilannya mesti gila nih. Dia pengen tampil sebebas-bebasnya. Lihat aja contoh-contohnya, atau ada aliran-aliran penyembah setan. Tampilannya kayak genderuwo. Tampilannya tampilan orang-orang yang mereka tidak layak hidup bersama masyarakat luas. Mas kalian lihat, karena memang fitrahnya manusia itu adalah diciptakan Allah untuk mengabdi total kepada Allah Ta'ala. Dan kalau manusia tidak diperhamba oleh Allah, nanti di antara makhluk itu akan saling memperhamba. Saling nindes, memperhamba. Maka di antara ucapan Rib'i, seorang prajurit muslimin, beliau sangat bangga dengan tauhidnya. Beliau sangat bangga dengan tauhidnya ketika dipanggil Panglima Rustum. Sebagaimana kebiasaan orang Arab yang tampilan ibaratnya kayak badui, sedangkan tampil sederhana dengan itu kudanya naik ke kemahnya Rustum, Panglima Persia yang megah. Maka ketika ditanya siapa atau apa yang kamu bawa, nahnu qaumun ibta'atsanallahu liukhrijannas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril atyan ila atril islam wa min dia wa min dhikid dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Kami ini satu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan makhluk kepada makhluk menuju penghambaan hamba kepada Rabb-nya para hamba. Dari kejahatan agama-agama menuju keadilan Islam. Dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Sehingga berbangga dengan tauhid. Sekalian, ini kerjaan yang kita terangkan, memiliki manfaat. Sama tempat isya. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan akan datang. Bi'idnillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.